Sekarang kau telah berubah, kau jauh berbeda dari sebelumnya yang ku kenal. Masih ingatkah kau waktu kita masih bersama, berdua saling menjalani. Waktu terus berlalu, ku tetap menanti keadaan yang dulu pernah kita lalui bersama. Sekarang kau telah berubah, kau jauh berbeda dari sebelumnya yang ku kenal. Memang mungkin ini takdir yang ku punya, tak bisa memilikimu sepenuhnya. Selalu berdoa agar kau dan aku kembali bersama seperti dulu di awal kita bertemu. Sekarang kau telah berubah, kau jauh berbeda dari sebelumnya yang ku kenal. Memang mungkin ini takdir yang ku punya, tak bisa memilikimu sepenuhnya. Telah berubah, kau jauh berbeda.